Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan mengucapkan huruf ain. Kesalahan pertama, mengucapkan huruf ain dengan bunyi nga. Ain berubah menjadi nga. Contoh, saat mengucapkan Rabbil Alamin terucap dengan salah Rabbil Ngalamin. Rabbil Ngalamin, kesalahan yang sangat fatal, berubah dari huruf Arab menjadi huruf selain huruf Arab. Sedangkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan harus diucapkan dengan huruf Arab yang murni. Jadi mengucapkan Rabbil Ngalamin, ini kesalahan. Yang benar Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Kesalahan kedua, mengucapkan Ain mirip dengan Ain namun belum pada posisi huruf Ain. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi sebagian orang awam menganggap ini huruf Ain, padahal ini bukan huruf Ain. Yang seharusnya diucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan ketiga, mengucapkan huruf Ain namun berbunyi Hamzah. Contoh, saat mengucapkan kalimat An'amta alaihim, terucap An'amta alaihim. An'amta alaihim, mengubah huruf Ain menjadi huruf Hamzah. Yang benar, An'amta alaihim. An'amta alaihim. Di manakah tempat keluar huruf Ain? Huruf Ain diucapkan dari tengah tenggorokan. Yang dimaksud dengan tengah tenggorokan adalah katup epiglotis, katup tenggorokan kita. Disitulah tempat keluar huruf Ain, yakni dengan menekan atau mempertemukan antara katup epiglotis dengan dinding tenggorokan. Sehingga pengucapan yang benar untuk contoh Rabbil Alamin, ada sentuhan, ada pertemuan antara katup tenggorokan dengan dinding tenggorokan kita. Sehingga pengucapan Ain, dari yang berharokat sampai bertasdid, A, I, U, A, I, U, A, I, U, U, A, I, U, A, I, U, A, I, U, U. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.